di sini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hadis nomor 1285 dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, Kitabul Jami'. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Akhrajahu Muslim. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Akhrajahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas minal mubasysyirin bil jannah, sahabat yang dikabarkan dengan surga. Sa'ad bin Zaid ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat lagi ya. Ada yang pernah di hafal, masih hafalan tuh. Coba. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah Al-Fayyad, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Naam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10. Sa'id bin Zaid, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kalau ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, minal mubasysyirin bil jannah, termasuk dari sahabat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Naam anta ya Abu Muhammad, Iqra hadis. Artinya keras dan suaranya. Artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebaik-baik kalian seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Naam. Sebutkan salah satu dari sahabat yang dijanjikan masuk surga. Satu saja. Talha bin Ubaidillah Al-Fayyad. Naam. Hasan, ijlis. Atau itu yang meriwayatkan hadis yang antum baca tadi. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Pendek. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Ini perlu penjelasan. Apa makna hadis ini? Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2965. di dalam Az-Zuhud dan Ar-Raqa'iq. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad nomor 1444. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlukan bagi kita semua untuk melihat kalam ulama. Apa maknanya? Demikian pula ayat-ayat Al-Quran. Kita sangat butuh pada bimbingan mereka, para ulama. Mufradatul hadith, kosakata yang ada dalam hadis ini. At-taqi. At-taqi yuqal, disebutkan at-taqi, ittaqallaha ittiqaan, bertakwa kepada Allah ittiqaan, dengan sebenar-benarnya. Maknanya adalah hadarahu wa khafahu, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa maknanya adalah al-mumtathil li awamirillah, yang mengerjakan perintah-perintah Allah. Wal-mujtanib nawahihi, dan yang menjauhi larangan-larangan Allah. Ini muttaqi, pelakunya disebut dengan muttaqi atau taqi. Taqi ya, taqi atau muttaqi, ini maknanya adalah seorang yang bertakwa. Al-ghani, al-ghani ghaniyun. Ghaniyun, apa makna ghaniyun, Abu Ahmad? Kaya. Kalau tajirun, pedagang. Nah, ghani. Al-ghani yuqal, disebutkan ghaniya fulanan, ghaniya fulanun, si fulan telah kaya. Kathura maluhu, kaya maknanya secara bahasa adalah kathura maluhu, hartanya banyak. Fahuwa ghani, dia disebut dengan ghani. Kalau seorang yang hartanya banyak disebut dengan ghani. Wa minhu ghinan nafsi, dan termasuk dari kategori kaya adalah kaya hati. Wa huwal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah kaya hati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hamba yang bertakwa, kaya. Kaya yang dimaksud adalah kaya hati. Kaya hati tidak terbatas pada harta. Terkadang seseorang hartanya pas-pasan tapi hatinya kaya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta-minta, tidak merasa kurang, cukup dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ada juga seorang yang kaya, dia merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia perbanyak sedekah, dia perbanyak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaya hati ini tidak terbatas pada harta. Al-khafi, khafi tersembunyi. Khafi al-amru, yakhfa khafa'an, perkara itu samar. Maknanya adalah lam yadhhar, tidak nampak. Fahuwa khafin wa khafiyun, isim fa'ilnya khafin. Bisa juga khafiyun. Wal khafiyu huna, yang dimaksud dengan khafi, tersembunyi di dalam hadis ini adalah wal munqati'u ila ibadatillahi ta'ala bisir, seorang yang fokus melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tersembunyi. Fahuwa ba'idun an madhannir riya'i was-sum'ati, beribadah secara tersembunyi ini lebih jauh dari riya dan sum'ah. Riya itu tempatnya di mata. Dikatakan riya dari ra'a yara ru'yah, melihat. Jadi maknanya seseorang ingin dilihat dalam ibadahnya. Kalau dilihat orang, baru dia ibadah, baru dia sungguh-sungguh. Ini namanya riya. Wa hadza syirk, syirk asghar, ya, syirik asghar, dosa besar. Demikian pula kalau sum'ah, sum'ah dari sami'a, sami'a yasma'u, sam'an, sami'un, sum'ah, maknanya mendengar. Sum'ah berarti ingin didengar. Ketika terdengar oleh manusia, baru dia mulai membaca Al-Quran dengan lantang, diperbagusnya. Kalau nggak ada manusia yang mendengar, tidak. Ya, dilembek-lembekkan, demikian pula tajwidnya dikurang-kurangi, bahkan kacau balau, dimales-malesin kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, baru dia sum'ah. Dilihat orang, didengar orang, baru dia mulai semangat. Nah, ini semua datang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man yura'i yura'illahu bih, barang siapa yang berbuat riya, Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan dia. Man sam'a sam'allahu bih, barang siapa yang dia ingin didengar beramal, beramalnya ketika ingin didengar saja, didengar manusia, maka Allah akan perlihatkan dia, akan Allah tampakkan bentuknya. Jadi berbahaya, ya. Nah, oleh karena itu, kebalikan dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembunyikan amalannya. Ini makna hadis ini, insya Allah. Kalau tadi secara lafaz, sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah mencintai seorang hamba bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Ini secara lafadznya. Namun, makna hadis ini adalah, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dengan pemberian Allah, kaya hati, lagi tersembunyi dalam amalannya. Tidak menampakkan. Ma yukhadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, at-taqi. At-taqi huwa man ata bima aujaballahu wajtanaba ma nahallahu anhu. At-taqi maknanya adalah seseorang yang melakukan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan padanya. Wajtanaba ma nahallahu anhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a ridwanihi, karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaufan min iqabihi wa azabihi, dan takut dari hukuman dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara definisi yang disebutkan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh beliau ini. Beliau meringkas dari sebagian definisi yang disebutkan oleh para ulama. Wa illa fal ulama yu'arifuna taqwa. Taqwa ini ditakrif, didefinisikan oleh para ulama dengan banyak definisi. Dan maknanya lafadznya berbeda-beda, namun maknanya satu. Tujuannya satu. Maknanya kesana itulah. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengharap ridha Allah, takut akan azab Allah. Namun dengan ibarah yang berbeda-beda, lafadz yang berbeda-beda. Di antara lafadz yang paling bagus disebutkan oleh para ulama, dipuji oleh ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memuji takrif ini, definisi takwa adalah yang didefinisikan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Talak Ibnu Habib. Talak Ibnu Habib, beliau adalah salah satu dari murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Talak Ibnu Habib, salah seorang tabi'in, mendefinisikan tentang takwa. At-taqwa anta'mal bita'atillah 'ala nurin minallah tarju thawabahu wa antatruk ma'siyatallah 'ala nurin minallah takhafu 'iqabahu. Takwa maknanya adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala 'ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju thawabahu, engkau mengharapkan pahalanya, Wa antatruk maksiatallah, dan engkau jauhi kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqabahu, karena engkau takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yakni berdasarkan bimbingan Allah. Kalau ini benar-benar perintah, bukan sesuai dengan sangkaan-sangkaan atau anggapan manusia banyak. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengatakan ini perintah, berarti dia kerjakan. Dia kerjakan. Jadi benar-benar di atas ilmu. Ini takwa. Ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat lima waktu. Benar-benar ada dalilnya. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti pada kedua orang tua. Benar-benar ada dalilnya. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk haji ke Baitullah al-Haram bagi yang mampu. Benar-benar ada dalil. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berinfak di jalan Allah. Menginfakkan sebagian harta untuk dakwah, untuk yang lainnya. Benar-benar ada dalil. Jadi di atas ilmu, takwa itu. Jadi tidaklah dikatakan takwa kecuali di atas ilmu. Tidak sembarangan takwa itu. Barakallahu fikum. Ya. Seorang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian dia mengatakan bertakwa, kami bertakwa, maka ketahuilah itu bukan ketakwaan. Bukan ketakwaan. Misalnya seseorang tawaf di kuburan, tawaf di kuburan, kemudian dia mengatakan ini adalah perbuatan takwa, kadzib, dusta. Itu bukan perbuatan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kiaskan dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Karena tidak di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu mengerjakan perintah Allah benar-benar di atas bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan dari Allah, bahwa ini benar-benar larangan, benar-benar larangan. Barakallahu fikum. Tidak sangkaan-sangkaan manusia. Dalilnya ada, jelas. Ini dilarang, ini tidak boleh, hukumnya haram. Dia tinggalkan karena takut akan azab Allah tabaraka ta'ala. Ala nurin minallah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ini benar-benar dilarang. Karena sebagian dari muslimin menganggap ini dilarang, ini diperintahkan, tidak berlandaskan dengan Alkitab wa Sunnah. Bahkan mereka berlandaskan dengan anggapan-anggapan baik, anggapan-anggapan manusia, atau apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Hadza walad, yang seperti ini tidak benar. Tidak benar. Tidak semestinya dilakukan oleh setiap mukmin. Seorang mukmin mengerjakan perintah Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Mengharapkan pahala Allah. Pahala Allah yang diharapkan. Demikian pula menjauhi kemaksiatan kepada Allah, karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita itu ada yang kita harapkan, ada yang kita takuti. Barakallahu fikum. Tidak murni melakukan ibadah ini bukan karena takut, bukan pula karena mengharap, tapi hanya cinta. Kalau aku beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, maka ini ucapan sebagian manusia, maka haramkan surga itu untukku. Kalau aku beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Ini orang jahil, tidak paham dengan Islam yang sesungguhnya. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dijauhkan dari azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Sehingga harus ada harapan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kebaikan akhirat. Harus ada yang ditakuti, takut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab-Nya. Inna azabaha kana gharama. Allah Subhanahu wa taala menisahkan tentang doa orang-orang mukminin. Mereka mengatakan azab neraka itu adalah sangat membinasakan. Doa mereka kaum mukminin dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari neraka. Sehingga orang yang berdoa seperti tadi ya jauh, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang harus ada al-hub, cinta dalam ibadah. Harus ada cinta dalam ibadah, harus ada ar-raja dalam ibadah, harus ada al-khauf, rasa takut, rasa harap, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya bagi setiap mukmin untuk menggabungkan ini semua. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita takut akan azab Allah tabaraka wa taala, sehingga terkumpul semuanya. Jadi ketakwaan itu adalah seseorang beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah berdasarkan bimbingan Allah, karena tak mengharapkan pahala Allah. Menjauhi larangan Allah berdasarkan bimbingan Allah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalimat yang luar biasa, mencakup semuanya apa yang disebutkan oleh tabi'in Talak Ibnu Habib rahimahullahu taala. Penjelasannya, penjabarannya panjang. Itu tadi yang kita sampaikan baru ringkasan. Baru ringkasan, belum yang lebih panjang lagi, belum semua kita sampaikan. Panjang pembahasan dengan takwa ini. Pembahasan takwa sangat panjang. Apa tadi pengertian takwa? Siapa yang nyatet? Nyatet antum. Hah? Anta ya Abu Isa, takwa. Heeh. Ma'an. Nah, ahsan ya, barakallahu fiik. Itu yang namanya takwa. Pegang erat itu takrif, definisi yang paling bagus tentang takwa dari salah seorang tabi'in yang bernama Talak Ibnu Habib. Talqu Ibnu Habibin. Al-Thani, faedah yang kedua, Al-Ghani. Al-Ghani yang dimaksud adalah huwa ghaniyun nafsi, kaya jiwa. Wal'afu amma fi aidin nas, orang yang merasa cukup dari apa-apa yang ada di tangan manusia. I'timadan ala ma qassamallahu lahu minar rizqi alladhi yanaluhu min amali yadihi. Dia bersandar, mencukupkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa rezeki yang dia dapatkan dari amalan tangannya sendiri, dari hasil pekerjaannya sendiri. Maknanya dia tidak meminta-minta kepada manusia. Inilah hasil kerjanya sesuai dengan yang dia dapatkan, sesuai dengan hasil kerjanya. Merasa cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya melalui ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sifat yang kedua al-ghani. Al-thalith yang ketiga al-khafi, tersembunyi. Huwa alladhi athara al-khumul wa 'adama ash-shuhrati wadh-dhikri. Al-khafi, tersembunyi, ini adalah athar. Dia lebih mengedepankan al-khumul untuk tersembunyi, tidak menyukai ketenaran, tidak menyukai untuk disebut-sebut. Wanqata ila ibadatillah, dia fokus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walinshighal bidzikrihi, demikian pula menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'nihi min umuri nafsihi, dan apa-apa yang memberikan manfaat pada perkara-perkara untuk jiwanya. Jadi dia tersembunyi. Amalan itu yang paling afdal adalah tersembunyi, tidak dilihat manusia, tidak ditampakkan kepada manusia. Akan tetapi jika pada sebagian keadaan ini diperlukan dengan tujuan agar yang lain mencontoh tanpa ada riya, dibolehkan. Dibolehkan tanpa ada riya. Barakallahu fikum. Ar-rabi, faedah yang keempat. Man jama'a hadhihi sifati thalatha fa inna Allah ta'ala yuhibbuhu. Barang siapa yang mengumpulkan tiga sifat ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai. Apa tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis ini? Anta ya Aba Muti'ah. Tiga sifat. Sesungguhnya Allah mencintai. Apa? Tiga sifat ini. Apa dibantu? Perlu bantuan? Perlu bantuan. Bantuan Abu Abdillah. Ataki apa? Ataki. Bertakwa kepada Allah, masya Allah. Al-Ghani apa? Apa Ghani? Kaya, kaya apa? Kaya hati, masya Allah. Yang ketiga, al-khafi, menyembunyikan amalannya. Ahsan. Li'annahu ittaqallah, dikarenakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muttaqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa. Takwa ini luas pembahasannya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Urusannya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Yang tadinya susah, sulit, rumit, tapi dengan ketakwaan bisa diselesaikan. Bi'idnillahi ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikannya kecukupan. Innallaha balighu amrih, sungguhnya Allah menyampaikan urusannya. Dengan ketakwaan juga rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Dengan ketakwaan kepada Allah juga. Dengan sebab ketakwaan kepada Allah, seseorang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam ucapan beliau yang ma'ruf tentang ayat ini, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sungguhnya siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan meninggal di atasnya. Yang hari-harinya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, dia pun akan meninggal di atas ketakwaan kepada Allah. Diharapkan dia meninggal dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pula dengan sebaliknya. Li'annahu staghna billah, dikarenakan dia merasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man istaghna billahi ahabbahu wa aghnah. Barang siapa yang merasa cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai dan memberikan kecukupan kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.